Novi Nadia. Kusangka dirimu berdusta, berduakan cintaku selama ini. Sama diriku jauh darimu, kau bermain cinta di belakang. Sama aku, cukup aku yang kami satukan.